ta'amuhu au launuhu wa illa fala yajus au fala yatanajas, tidak akan jadi najis. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakal muhamdik, shalla ilaha ila anta, astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.